satu mata aku di sisimu, bukan berarti aku milikmu. Memang aku sayang kepadamu, bukan berarti cinta padamu. Aku pun sadari semua ini akan segala ingatanku. Cermin di jiwaku yang lemah ini membuatku menjadi sendu. Memang aku sayang kepadamu, dan bukan berarti cinta padamu. Memang aku sayang kepadamu.